insyaallah akan melanjutkan pembahasan pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kajian terakhir di masjid ini 2 pekan yang lalu kita telah mengakhiri bab At-Taubah, hanya saja masih tersisa 1 hadis yang belum terbahas. Untuk kemudian kita akan memasuki bab baru, yaitu bab As-Sabr, bab tentang kesabaran. Sebelum kita memasuki tentang bab As-Sabr ini, maka kita ingin menyelesaikan hadis terakhir dari bab At-Taubah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu yang bermanfaat dari bab At-Taubah yang sudah kita kaji. Hadis tersebut, tepatnya hadis ke-24 dalam Riyadhus Shalihin. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadhhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslima fayastashhadu, muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun 'alaih, di mana Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa ketika melihat 2 orang hambanya yang saling membunuh, yang satu membunuh yang kedua, namun keduanya sama-sama masuk al-jannah. Si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk al-jannah. Bagaimana? Dijelaskan oleh Rasulullah, yuqatilu hadza fi sabilillah. Salah satu dari 2 ini muslim dan yang kedua kafir. Yang muslim ikut dalam sebuah pertempuran jihad fi sabilillah sehingga dia terbunuh sebagai syahid. Maka tempatnya sudah dipastikan adalah al-jannah. Sementara si kafir yang membunuh si yang muslim tadi, di kemudian hari dia bertaubat dari kekufurannya dan masuk Islam. Masuk Islam. Dan ketika dia sudah memeluk Islam, dia juga ikut bertempur dan berjihad fi sabilillah, kemudian dia juga mendapatkan asyhadah, yaitu syahid. Sehingga 2-duanya bertemu di al-jannah. Nah, Anda yang membunuh saya ketika di dunia. Loh, kok bisa sama-sama masuk sekarang? Nah, ya setelah kamu meninggal, saya alhamdulillah dapat hidayah, kemudian saya bertaubat dari apa yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada sebuah atau bahkan beberapa ilmu, beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya seseorang hamba tidak boleh dia berputus asa dari dosa yang dia lakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Sebesar apapun dosa tersebut. Nah, bayangkan membunuh seorang mukmin, memerangi seseorang yang membela agama Allah. Kalau membunuh mukmin karena dunia saja, itu sudah suatu dosa yang sangat besar, yang nilainya kata ulama lebih besar di atas khamar dan zina. Membunuh jiwa seorang muslim, seorang mukmin, apalagi membunuhnya bukan karena dunia, dikarenakan si mukmin membela agama Allah, tentu nilai dosanya jauh jauh lebih besar. Namun Allah Subhanahu wa taala tawwab, Allah Subhanahu wa taala tawwabur rahim, Allah yahdi may yasha. Dan Islam atau keislaman seseorang ketika dahulu dia kafir, kemudian dia memeluk Islam, maka keislamannya itu menghapuskan seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu jika dia mengikhlaskan niatnya di dalam keislamannya tersebut. Rasulullah menyatakan, alam ta'lam annal islama yajubbu ma qablahu. Tidakkah Anda tahu bahwasanya Islam, yakni keislaman seseorang itu menghapuskan, menggugurkan semua dosa yang telah lalu yang dia lakukan, dari yang teringan hingga yang terbesar. Seorang kafir yang tadi membunuh, seorang mujahid fi sabilillah, dia telah melakukan dosa kebesaran di samping dosa kekufurannya. Toh ternyata ujung-ujungnya dua hamba Allah ini yang tadi saling membunuh, saling menghunuskan pedangnya dan menebaskan pedangnya, dua-duanya berada di Al-Jannah. Dalam hadis ini, sebagaimana saya katakan tadi, tidak sepantasnya seorang mukmin berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia berupaya, berupaya hingga terakhir hidupnya dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat dan bertaubat, kembali lagi bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bisa diambil dari hadis yang terakhir dalam bab at-taubah. Sebelum kita memasuki bab yang baru, mungkin ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, saya persilahkan. Ya. Yeah. Berkaitan dengan penjelasan di hadis yang baru tadi, apakah dosa membunuh tidak termasuk dosa antar hamba? Karena ada satu penjelasan masalah dosa sesama manusia ini bisa terampuni apabila dimaafkan. Maka di sini apakah dosa membunuh sebenarnya terkait dengan tiga hak sekaligus. Ya. Membunuh seorang mukmin, dia telah merobek dan menjatuhkan tiga hak sekaligus. Yang pertama, hak orang yang dibunuh. Hak orang yang dibunuh. Dan itu harus diselesaikan. Di dunia belum tentu selesai, nanti di akhirat. Yang kedua, hak keluarganya. Hak keluarganya ditebus dengan qisas. Ditebus dengan qisas. Naam. Anna an-nafsa bin-nafsi, kata Allah. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Yang ketiga adalah hak Allah. Nah, yang ketiga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah, maka cukup dengan bertaubat dan sungguh-sungguh di dalam taubatnya, ikhlas di dalam taubatnya, berjanji untuk tidak mengulanginya, menyesal apa yang sudah dia lakukan. Hak keluarga tadi saya sebutkan dengan qisas atau membayar dia, ya, tebusan. Atau mendapatkan maaf dari keluarganya. Tetapi hak orang yang dibunuh, maka nanti di akhirat akan diselesaikan. Bagaimana orang ini bisa langsung masuk jannah? Jawabannya belum tentu langsung. Ya, mungkin saja dia akan melalui hisab. Ya. Mungkin saja dia akan melalui hisab. Kemudian yang kedua, bisa saja karena kesungguhan orang ini di dalam keislamannya. Kejujuran keislamannya. Keikhlasan keislamannya. Sekaligus taubat dia dari apa yang dia lakukan dalam pembunuhan itu, menyebabkan Allah mudahkan di yaumul qiyamah, ya, dalam hisabnya, sehingga akhirnya dia pun masuk al-jannah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut pada bab yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita di dalam memahaminya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, bab as-sabr. Bab yang menjelaskan tentang hukum kesabaran. Posisinya dan fadilahnya. kedudukan dan keutamaannya. Ini yang akan dibahas oleh penulis. Nah, hukum, ya, kesabaran dalam Islam. Yang kedua, keutamaan kesabaran dalam Islam. Ganjaran apa yang akan dia dapat, nah, di balik kesabaran tersebut. Pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 6 ayat Al-Quran. Kurang lebih setelah itu beliau menyebutkan 28 hadis pada bab ini. Cukup panjang bab ini. Nah, kita akan membahasnya insyaallah satu persatu biiznillah. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat terakhir, ayat ke-200 dari surat Ali Imran, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini ayat ke-200 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. 3 perintah sekaligus dalam ayat ini. Yang pertama, perintah ini berisi perintah untuk hamba-hamba Allah yang beriman untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Dijelaskan oleh para ulama makna sabar. Di dalam bahasa Arab, kalimat as-sabr asal katanya sama dengan kalimat as-sibru. As-sabr, shadnya pakai fathah, asal katanya sama dengan as-sibr. Apa itu as-sibr? Kalau yang pernah ke Hadramaut atau pernah berkumpul dengan mereka akan tahu apa itu as-sibr. Nah, as-sibr itu adalah jadam. Ya. Jadam. Jadam itu manisnya sama enggak dengan madu? Hah? Pahit ya? Murun. Nam ya. Nah, murun. Ada sebuah bait syair yang menggambarkan tentang sabar ini dan hubungannya dengan as-sabr. Kata penyair ini, as-sabru kasibri murrun madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabr, ya, sama seperti nama aslinya yaitu as-sabr, pahit rasanya. Kesabaran pahit sebagaimana as-sabr itu pahit. As-sabr itu manfaatnya banyak, ya, sebagai salah satu obat. Bahkan di Hadramaut itu dijadikan sebagai obat untuk penguat tulang ketika seorang mengalami kepatahan di tangan atau kaki dan yang lainnya. Diberi, diolesi itu memperkuat tulang. Nah, dan manfaat yang lainnya. Ini as-sabr. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi ujung-ujungnya, ya, akhirnya nanti lebih manis dibandingkan madu. Nah, lebih manis. Ini asal kata kalimat sabar. Kalau kita sudah tahu apa sih fungsinya kita mempelajari, ya, makna sebuah kata secara etimologi bahasanya bagaimana, apa sih maknanya, apa fungsinya, di antara fungsinya ini kita mengetahui, oh iya, memang sabar itu pahit pada awal, terasa getir, tetapi ujung-ujungnya indah, manis, enak. Nah, kemudian kesabaran dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Yang ketiga, as-sabru ala taqdiri wa qada'illahi azza wa jalla. Sabar yang pertama adalah dia sabar di atas ketaatan kepada Allah. ketaatan yang kita lakukan ini membutuhkan kesabaran. Ibadah-ibadah yang kita lakukan membutuhkan kesabaran. Salat lima waktu, zikir, qiraatul Quran, sedekah, saum Ramadan, haji, zakat. Semua perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berbagai bentuk ketaatan yang lainnya membutuhkan kesabaran. Ini jenis kesabaran yang pertama. Sabar menanggung konsekuensi daripada ketaatan itu. Karena ketaatan yang akan kita lakukan mengandung konsekuensi. Mengandung lawazim. Berbagai macam lawazim. Karena kita melakukan sebuah ketaatan, konsekuensinya ada satu dari urusan keduniaan yang kita sedang kejar, dari urusan keduniaan yang sedang kita targetkan, enggak mampu kita hasilkan. Butuh sabar. Sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan seterusnya. Hawa nafsu kita butuh untuk kita perangi dia. Untuk kita tundukkan dia. Jangan sampai dia justru menjadi raja di atas kita. Jangan sampai hawa nafsu ini justru dia yang menyetir kita dan fisik kita ini. Menyetir kalbu kita. Jangan. Kita harus perangi dia dan harus tunduk, bertekuk lutut hawa nafsu itu. Ini bentuk kesabaran yang pertama. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Dan ini telah dipraktikkan oleh para a'immah, oleh para ulama. Bagaimana tidak? Sebagian mereka sampai jatuh bangun tersungkur gara-gara menahan lapar. Karena dia khawatir ada satu ilmu, satu faedah ilmiah yang terlewatkan. Sehingga dia sendiri sampai enggak sempat untuk makan. Luar biasa. Dan ini terjadi pada para ulama terdahulu. Pernah saya sampaikan di sini, Al-Imam Malik rahimahullah ketika hendak menuntut ilmu, enggak ada lagi biaya yang bisa dia gunakan membiayai perjalanan rehlah menuntut ilmu yang akan dia lakukan. Sampai-sampai dia tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, apa yang bisa saya manfaatkan? Enggak ada kecuali menengok ke atas, oh ada atap rumah. Akhirnya diturunkan kayu-kayunya, beberapa yang terkait dengan atap dijual, ya. Atap rumah loh, ya. Bukan menjual emas. Nah, kalau kita kan ada yang menjual emas. Ada tape di rumah, ada lemari kayu jati yang mahal, masih banyak yang mau dijual. Nah, ini sudah nggak ada, ngoleh kanan kiri nggak ada, melihat atas atap, diturunkan sama, dijual, hasilnya dibuat biaya untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Kalau kata orang sekarang, gila ini. Ini memang gila. Gila. Kata orang sekarang. Tetapi beliau dan para ulama yang semisal beliau melihat sesuatu di balik itu. Dia tahu bahwa dunia ini akan dia tinggal. Dan di balik sikap dan upaya yang dia lakukan dalam menuntut ilmu, kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia raih. Toh ternyata sampai hari ini Imam Malik mulia. Sampai hari ini namanya disebut. Ilmunya dimanfaatkan. Didoakan oleh kaum muslimin. Coba kita balik ke belakang 50 tahun yang lalu. Kalau kita tahu ada orang terkaya. Yang terus dia memburu dunia. Dia mati. Anak-anaknya ribut warisan. Orang sudah selesai. Enggak nyebut dia kecuali kesian ya. Yang kebetulan nyebut. Kalau enggak ya sudah dilupakan. Tapi para ulama sampai hari ini sudah 1000 tahun, 1200 tahun yang lalu, dan tulang belulangnya mungkin sudah habis di kuburnya, toh namanya tetap disebut. Doa umat rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Para hadirin yang saya muliakan, karena kesabaran Al-Imam Malik betul-betul memerangi hawa nafsunya. Butuh kesabaran yang luar biasa untuk sampai pada tingkatan seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, sampai-sampai Imam Tsauri rahimahullah menyatakan man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mencari dan menuntut ilmu hadis, yakni ilmu Quran was sunnah ini maksudnya, ya, ilmu din, maka dia akan pailit. Akan pailit. Betapa tidak. Ada orang ingin memberikan wakaf untuk beli kitab, nilai uangnya 50 ribu. Dapat apa Ustaz? 50 ribu yang gak dapat apa-apa sekarang. Kitab-kitab itu mahal. Fathul Bari dari cetakan yang terbaru harganya ada yang 3 juta. Nah, apalagi Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Pokoknya menuntut ilmu dan serius dia menuntut ilmu, jadi pailit dia. Nah, tinggal kopiahnya saja satu di rumah. Nah. Ini semua membutuhkan kesabaran. Maka jenis kesabaran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah as-sabru ala ta'atillah, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru an ma'siyatillah, kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini juga gak kalah beratnya. Berbagai macam bentuk kemaksiatan dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, dalam permasalahan ibadah. Semua bentuk kemaksiatan kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk segera meninggalkan. Upaya meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan butuh kesabaran. Kenapa? Di samping unsur intern kita, hawa nafsu kita, unsur ekstern ya, di sekitar kita, baik skupnya dalam skup rumah tangga ataupun skupnya itu skup masyarakat, semuanya mengajak kita untuk berambisi mengejar dunia ini hingga tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang jadi korban itu adalah ibadah kepada Allah ataukah tidak, tidak peduli. Ini lingkungan sekarang. Kondisi lingkungan seperti ini. Makanya sekarang ini kalau ada orang mau cari mau mantu, ya, putrinya dilamar orang, yang ditanya pertama kerjanya apa? Gak ditanya sholatnya gimana? Ngerti gak dia tentang din? Binti mau dijadikan apa? Mau dididik sholatnya, akhlaknya atau tidak? Nah, sekarang kerjanya apa? Kuliahnya di mana? Punya toko gak? Serba materialistis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya meletakkan dasar-dasar dan pokok-pokok akidah dalam Islam. Sabar atau jenis kesabaran yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah. Kita hendak melangkah, ternyata di sini ada peraturan. Kata Allah, jangan berbuat seperti ini. Aduh, di mana ini? Kalau ana mundur, gak dapat yang sebelah sana. Ana maju terjang, dapat. Dibisikin terus. Para hadirin yang saya muliakan, jenis kesabaran yang ketiga adalah kesabaran ala takdiri wa qada'illahi wa masaib. Kesabaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan musibah-musibah yang menimpanya. Dari tiga jenis kesabaran ini, para ulama menyatakan yang ketiga paling gampang. Paling mudah. Paling mudah. Yang ketiga. Sabar ketika terkena gempa, sabar ketika mengalami penyakit, sabar ketika ada yang meninggal keluarganya. Ini paling gampang, walaupun sulit, tapi paling gampang. Walaupun sulit, ya memang sulit. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan dan topik tentang sabar ini menjadi penting. Dan terasa sangat penting akhirnya ketika kita ingat salah satu firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij, di mana Allah menyebutkan sifat asli manusia. Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Ditafsirkan oleh Allah, dirinci, dijabarkan pada dua ayat berikutnya. Kata Allah, wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu tipe aslinya adalah ketika ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa kemiskinan, kekurangan, kesempitan, cenderung jazua. Bukan jazi', tetapi Allah katakan jazua. Ini lebih parah sudah. Kalau jazi' itu orang yang suka mengeluh. Tapi kalau jazu' berlipat ganda, suka-suka dan sering mengeluh. Ini manusia. Kalau ditimpa sedikit, kefi akhi bukhair. Ya, alhamdulillah, tapi akhi ini ana sini, anu ini itu. Tadi malam ya akhi gigi ana begitu begitu. Berat rasanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Bukhair nih, bukhair. Padahal tadi malam dia pontang-panting. Mahnya kumat. Tapi subhanallah, keluar dari lisannya alhamdulillah. Bukhair, bukhair. Ana dengar kata inti sakit. Alhamdulillah, nikmat. Inti lihat sekarang di mana ana bisa ngomong? Iya, alhamdulillah. Tapi jarang yang begini. Nah. Enggak ada. Enggak ada. Belum ada, mudah-mudahan ada. Insyaallah, insyaallah. Nah. Pulang majelis ya, di rumah sore atau malam, kef suk hari ini. Allah, ana suk hari ini. Allah, jual barang ana rugi. Rugi kef. Mestinya ana dapat faedah 20,000, akhirnya ana cuma dapat 5,000. Allah sudah ngeluh lagi. Nah, padahal sudah dapat 5,000. 5,000 itu masya Allah, kan? Bisa beli beras lumayan. Ya. Kalau sehari dia makan 1/2 kilo dengan istri dan anaknya, bisa selebihnya beli tempe dan tahu dan jecapi, uya lombok. Nah, masya Allah, nikmatnya nasinya anget-anget kuku gitu. Ya salam. Tapi subhanallah, ini manusia. Ya. Gimana ya akhi bukhair? Iya, tapi sekarang enggak ada biaya untuk nyekolahkan anak. Sekarang harus beli seragam, harus gini, itu, ini. Ini manusia. Iza massahu syarru jazua. Sehari ini kita coba tengok. Enggak, kita termasuk jazua enggak hari ini? Nah. Bagaimana keadaan perekonomian? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, nikmat. Memang betul, alhamdulillah. Saya kurang apa? Nikmat kita. Untuk sholat kita mungkin punya 2 atau 3 kopiah di rumah. Masya Allah. Belum pernah kita mau datang ke sholat, enggak punya pakaian sedang dijemur karena cuma satu. Dan ini menimpa pada generasi awal dahulu. Sebagian muhaddisin itu, kalau sudah bajunya dicuci dan dia tidak bisa hadir, sebagiannya dipinjami oleh kawannya untuk bisa hadir. Atau kadang-kadang titip, saya enggak bisa hadir ini. Kenapa? Baju ana, komis ana sedang dicuci. Nah, tolong catatkan ya. Luar biasa. Lah kita alhamdulillah. Nah, luar biasa. Berarti nikmatnya sudah besar, tapi memang kita ini seperti ini manusia. Jazua. Kemudian Allah lanjutkan, wa idza massahul khairu manu'a. Jika mendapatkan kebaikan, kesehatan, rezeki, ya, dan yang lainnya, cenderung manu'a, cenderung dia menghalangi, mencegah dirinya untuk bersedekah, berinfak, memberi, membantu orang-orang lemah dan seterusnya. Ini manusia. Badannya sehat, ada tetangganya butuh bantuan tenaganya, enggak mau. Ketika sakit, anak sakit tadi malam, gigi anak kumat tadi malam, Nah, kalau sakit, kalau sehat, aduh, anak ada perluan, anak ada. Begitu juga ketika mendapatkan rezeki yang lainnya, ada saja sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Kemana fulan gak hadir di sholat berjamaah? Anu ya akhi, ana murus diare. Nah, oh seharian ana 7 kali ya akhi. Nah, begitu sehat. Loh kemana kau gak hadir? Waduh kemarin anu ana ada tamu ini itu. Ada saja. Nah, ini manusia. Idza massahu alkhairu manu'a. Tapi Allah lanjutkan. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat, yang mereka melakukan sholatnya secara berkesinambungan, daimun. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya, ciri orang-orang yang keluar dari dua sifat jelek ini, jazu' wa manu'. Yang itu adalah tafsir dari kalimat halu'a pada ayat sebelumnya. Yaitu kata Allah, walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang, kecuali juga orang-orang yang selalu takut kepada azabku. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga ketika kita sadar sifat dasar manusia ini tadi, menjadi terasa semakin penting pembahasan tentang kesabaran. Manusia atau kaum mukminin ini khususnya terkait dengan sikap dia ketika menerima musibah, sikap dia ketika menghadapi sebuah kegagalan, bala, ujian, ada 4 jenis. Jenis yang pertama dan yang terjelek adalah as-sakhab, yaitu marah ketika mendapatkan musibah. Cenderung mengeluh ketika dia ditimpa oleh musibah. Ada saja ucapan. Kadang dalam bentuk cacian, kadang marah kepada siapa saja yang ada di hadapannya. Yang biasanya tersenyum jadi enggak tersenyum. Ini yang marah terhadap musibah atau disebabkan musibah dan bala yang menimpanya. Dia enggak rela dengan kalbunya terhadap musibah itu dan dengan lisannya dia mengeluh. Ini jenis yang pertama. Dan jenis yang pertama ini yang paling tercela. Jenis yang kedua adalah as-sabr. Yang sabar terhadap musibah, tidak keluar dari lisan dia ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Dia menahan diri lisannya dari mengeluh. Walaupun kalbu dia tidak rela terhadap musibah tersebut. Baik dalam bentuk penyakit, atau wabah, atau kefakiran, kemiskinan, kesempitan dalam kehidupan dia. Cenderung dia menahan diri dengan lisannya. Walaupun kalbu dia enggak ridha dengan musibah tersebut, ana enggak rela. Kalau ditanya mau kamu miskin? Ya enggak sih. Mau kamu fakir seperti ini? Ya enggak, ana enggak mau, enggak rela. Nah. Kalau dia dipaksa untuk menjawab, tapi dia baiknya menjaga lisan. Dia, masya Allah, orang mengiranya ini orang enggak pernah kena musibah. Diam dia. Ini peringkat kedua. Berarti ada peringkat ketiga dan peringkat keempat. Peringkat kedua aja, wallahu alam, kita sudah masuk apa belum? Peringkat kedua ini. Masing-masing kita bisa menjawab. Nah, peringkat ketiga adalah orang-orang yang ar-radud, yang ridha terhadap musibah. Kena penyakit, bukan cuma dia sabar, tapi dia ridha. Ketentuan dari Allah. Kafir. Dikenai kemiskinan. Miskin dia, tapi dia rela sudah dengan takdir ini. Nah, kalbunya dia menerima. Kalau yang tadi kedua tidak menerima dia secara kalbu. Nah, tapi dia menahan diri. Yang ketiga, bukan sekedar menahan diri, lisannya dari marah, dari mencaci, dari mengeluh, tetapi plus lagi dia ridha. Rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah asyukur. Orang-orang yang kena musibah tapi syukur gitulah. Dengan musibah itu malah bersyukur. Sampai-sampai diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah ketika ditimpa oleh musibah beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, dia bersyukur. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia tahu di balik itu ada ajr, pahala, ganjaran yang sangat besar. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila ditimpa musibah keluar dari lisannya ucapan inna lillah, kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah, pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya di langit yang ketujuh dan yang berikutnya, di mana di sana terdapat malaikat. Allah memuji orang ini, dipuji oleh Allah. Lihat hambaku itu, lihat. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat. Sehingga dengan rahmat imannya bertambah, dengan rahmat Allah ibadahnya bertambah. Dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq, kata Allah. Ini ganjaran fadilah orang yang sabar, apalagi dia ridha, apalagi dia bersyukur. Sampai diriwayatkan dari seorang wanita abidah, seorang wanita yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari dia ditimpa tangannya oleh pisau, ya, kena iris. Nah, kemudian dia menyatakan alhamdulillah tiba-tiba. Kalau sekarang kita mengucapkan apa? Aduh, kan begitu ya. Sakit, nah ini. Nah. Ada lagi yang naudzubillah yang keluar dari lisannya itu caci makian, bukan ucapan innalillah atau ucapan qadarallah atau ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi justru caci makian yang keluar dari lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ditanya kepada wanita ini, "Kaifa asabatki musibah wa qulti alhamdulillah?" Qala, "Ansatni halawatu ajriha muraratu aw murarata musibatiha." Kata dia, "Sungguh manisnya ganjaran yang ada di balik ini telah membuat aku lupa terhadap pahitnya musibah ini." Sampai dia mengucap alhamdulillah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, posisi yang ketiga ini posisi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada posisi yang kedua pertama, untuk kemudian kita dibantu oleh Allah, ditolong sampai pada posisi yang di atas itu. Pada ayat Ali Imran yang ke-200, ayat terakhir dari surat Ali Imran yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Perintah untuk kita bersabar dengan segala bentuk jenis kesabaran, ya, sekaligus perintah untuk kita bersabar dengan tiga tingkatan yang baik bagi seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah. Tingkatan as-sabr, kemudian tingkatan ar-ridha, kemudian di atasnya adalah tingkatan as-syukur. Perlu kita mencoba untuk saling membantu. Kalau ada teman kita yang kebetulan kena musibah, kemudian dia masih ada pada marhalah tahapan keempat yang paling rendah, jangan dicaci, jangan direndahkan. Tapi cepat dibantu dia untuk menghadapi syaitan. Bantu saudara Anda untuk menghadapi hawa nafsunya. Temani dia, jangan dibiarkan dia sendiri. Dibantu. Ketika ada saudaranya kena musibah, terus dia menyatakan, kenapa ya? Jangan ya akhi, isbir, sabar. Ente bilang qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ente ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk kematian saja. Ya. Oh, sekarang kan khusus untuk kematian nampaknya. Iya. Tidak, untuk semua jenis musibah. Dengan ucapan inna lillah kita telah mentauhidkan dan menyempurnakan tauhid kita kepada Allah dalam perkara rububiyah. Kita menegaskan bahwa kita semua ini milik Allah. Sehingga kita dengan itu sadar dan rela. Allah yang memiliki kita berhak menentukan apa saja yang Allah kehendaki. Rela kita dan tenang dengan ucapan inna lillah. Dengan ucapan inna ilaihi raji'un. Akhirnya kita berharap apa yang disimpan oleh Allah untuk kita di yaumil qiyamah. Dengan ucapan bahwa kepadanya lah kita akan kembali, kita yakin dan ingat bahwa Allah telah menyiapkan ganjaran yang besar di balik musibah ini. Sehingga kita tenang, inna lillahi, ya memang kita milik Allah. Allah berhak menentukan apa saja terhadap kita. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Maka kita ingat kita akan kembali kepada Allah di yaumil qiyamah. Di sana ada jannah. Di sana ada jannah yang telah Allah siapkan ganjaran yang tidak terhingga. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah. Kemudian wasabiru. Sama asal katanya. Isbiru dengan sabiru asal katanya sama, yaitu dari kalimat as-sabr. Tapi kenapa diulangi dua kata ini? Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Ternyata mengandung makna yang berbeda antara as-sabr dan al-musabarah. Pada kalimat isbiru ada perintah untuk kita melakukan amalan besar, yaitu as-sabr. Pada kalimat wasabiru ada sebuah perintah ibadah yang mulia juga, yaitu al-musabarah. Apa bedanya as-sabr dengan al-musabarah? As-sabr itu adalah sabar di dalam menghadapi tiga poin yang tadi kita bahas. Ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar di dalam menerima musibah. Ini sabar. Tapi musabarah maknanya adalah al-muwasalah wal istimrari ala sabr. Kontinuitas, kesinambungan, keistiqomahan untuk terus berada di atas sikap sabar. Kemarin sabar, hari ini sabar, diharapkan nanti malam, besok dan seterusnya dia tetap istiqomah di atas kesabaran. Ini makna musabarah. Keistiqomahan di atas sabar. Maka dari itu enggak benar apa yang sering kita dengar, sabar, sabar, sabar itu ada batasnya. Sering kan kita dengar gitu? Kita menyatakan sabar itu enggak ada batasnya. Batasnya nanti al-jannah. Batasnya nanti al-jannah. Sering gak kita mendengar itu? Sabar, sabar, sabar, sabar. Ada batasnya ya sih? Nah, kita menjawab gak? Sabar gak ada batasnya. Justru kita diperintah oleh Allah, wasabiru, beristiqomahlah kamu untuk terus menerus secara kontinu berkesinambungan di atas sikap sabar ini tadi. Mau tidak mau kalimat wasabiru ini juga mengandung makna upaya kerjasama, ta'awun antar sesama kita. Terkhusus di masa seperti ini, di mana godaan sangat luar biasa. Godaan untuk kita meninggalkan sholat berjamaah luar biasa. Godaan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah sangat luar biasa. Godaan untuk kita terjerumus dalam pelanggaran sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka kalau kita jalan sendiri-sendiri, lemah kita menghadapi syaitan. Tapi kalau kita saling menasehati, walaupun melalui SMS, ya akhi, ingat, jangan lupa malam ini antum sholat witir. Ya akhi, jangan lupa baca Quran. Betapa luar biasanya dengan SMS. Kita tanya gimana antum, bekhair, sehat, keluarga sehat semua. Afwan, ana sekedar menyampaikan sebuah hadis. Sebutkan. Ana sekedar menyampaikan ayat di surat ini, ayat kesekian. Coba antum buka Al-Qur'an. Ya Allah, nikmatnya hidup ini. Akhirnya kita enggak sendiri menghadapi syaitan, baik syayatinul ins maupun syayatinul jin. para hadirin yang saya muliakan, kemudian pada akhir ayat ini Allah menyatakan warabitu pada akhir tiga perintah ini. Kalimat warabitu asal katanya dari ar-ribat. Ar-ribat, kita sering mendengar kata-kata ar-ribat. Ar-ribat sering dipakai kata ini dalam pengertian mensikap atau posisi berada di perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Menjaga kaum muslimin, menjaga kaum mukminin dan mukminat di perbatasan. Dalam keadaan dia terus berjaga-jaga, jangan-jangan ada musuh yang masuk, jangan sampai ada seorang lawan yang berani masuk, memata-matai apalagi menyerang. Berjaga-jaga. Ini ar-ribat. Di antara fadilah ribat fi sabilillah adalah mata orang yang digunakan untuk melakukan ribat fi sabilillah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini ribat. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini sifatnya lebih luas. Warabitu, perintah untuk kita melakukan ribat, baik dalam pengertian yang pertama tadi kita sebutkan ataupun pengertian yang lainnya, yaitu kita selalu berada dalam posisi siap tempur. Dalam posisi kita selalu mengintai dan memantau kesempatan untuk kita beramal baik, selalu memantau dan berjaga serta waspada, jangan sampai kita kecolongan ada sebuah kemaksiatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Jangan sampai syaitan, musuh kita itu, yang Allah katakan inna syaitana lakum aduan fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka posisikan dia sebagai musuh, jangan sampai diposisikan sebagai teman. Musuh, berarti kita hati-hati. Kita pantau terus. Kita waspadai dia. Ini sikap seperti ini termasuk ribat yang diperintahkan dalam ayat ini, dalam firman Allah warabitu, dan lakukanlah ribat. Yang pertama tadi maknanya apa? Ribat fisabilillah dalam jihad atau menjaga perbatasan kaum muslimin, negeri muslim dengan negeri kafir. Bagaimana orang yang berjaga? Apa cuma tidur gitu? Enggak kan? Lalai? Enggak boleh. Enggak benar. Amanah. Begitu juga ribat di dalam masalah ibadah dan ketaatan. Kita berjaga-jaga, waspada. Oh ini sekarang iman mulai lemah ini. Iman anak lemah, cenderung untuk melanggar Allah. Cenderung malas beribadah. Kalau sudah gitu cepat-cepat. Ya, waspada. Ambil air wudu ya. Dia berwudu, salat 2 rakaat. Ambil Quran, dia baca. Nah, ini seorang yang sedang melakukan ribat. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus dalam tiga sikap ini, as-sabr, al-musabarah dan ar-ribat. Nah, termasuk yang sedang kita lakukan ini pun tergolong ribat. Sebagaimana Rasulullah menyatakan al-wudu'u 'indal makarih wa intidharu shalah ba'da shalah dzalikumur ribat. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Kebiasaan berwudu terkhusus di waktu-waktu yang sulit. Hujan ini lah, anak berwudu ini anak, maaf-maaf saja, sering kencing nanti. Ya, tidak apa-apa anak wudu, karena wudu itu baik. Dengan wudu saya bisa berzikir dalam keadaan suci. Dengan berwudu saya bisa terjaga. Nah, dia berwudu lagi. Ketika batal, wudu lagi dia. Padahal kondisi dingin, terus dia berwudu. Ini sikap yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat. Kemudian Rasul menyatakan dzalikumur ribat, itulah ribat, dzalikumur ribat, itulah ribat, dzalikumur ribat. Mudah-mudahan duduknya kita juga kita meniatkan untuk itu. Meniatkan untuk menunggu waktu sholat isya. Sehingga kalau kita habis sholat maghrib duduk di masjid, apalagi duduk di tempat di mana kita sholat, kita tidak beranjak dari tempat tersebut, Rasulullah memberitakan kepada kita bahwa malaikat terus mendoakan dia, mengatakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah beri rahmat kepadanya, berikan taubat kepadanya. Apa tidak nikmat bagi kita? Kita duduk di masjid habis sholat maghrib, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita duduk di sana pegang Quran baca dalam keadaan kita telah melakukan ribat, dalam keadaan kita terus mendapatkan doa dari malaikat. Betapa nikmatnya kalau hidup kita seperti ini, dan barokah daripada kita keluar dari masjid, keluar di sana ada maksiat, kesana ada ghibah, kesana ada namimah, ngerasani orang, sebentar urusan dunia ini itu. Hari demi hari, hari berganti hari terus bertambah tanpa terasa kita sudah kena jantung, masuk ICU. Tanpa terasa kita sudah dalam keadaan malakul maut sudah berada di hadapan kita. Betapa nikmatnya kalau kita isi hidup dengan seperti ini. Dan ini semua membutuhkan as-sabr wal musabarah dan ribab. Waktu kita di malam hari kita gunakan untuk membuka kitabullah, baca. Baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah dan seringlah baca Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di yaumul qiyamah sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Betapa luar biasa. Satu huruf kita diganjar dengan 10 balasan. Bayangkan kalau kita baca satu halaman, lebih dari 100 huruf kita baca. Kenapa kita tidak berupaya melihat yang seperti ini? Melihat peluang-peluang dan kesempatan akhirat. Kenapa kita mau dikalahkan oleh syaitan untuk selalu kita melihat peluang-peluang dan kesempatan dunia? Lihat, wah ini Masya Allah ini. Ini syugulan zen ini. Ini kalau dijual Masya Allah faedahnya zen. Ini nanti kita buka ini. Nanti kita sewa ini. Nanti kita begini. Subhanallah. Hidup kita diisi dengan seperti ini. Sementara kita tidak bisa dan tidak mau, bahkan tidak punya kemauan untuk melihat peluang-peluang akhirat dengan ilmu, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan salat. Kenapa kita tidak seperti ini? Kalau kemarin umur kita tersisa 10 tahun, maka hari ini sudah tersisa 9 tahun 364 hari. Terus kalau sisanya 10 tahun kemarin, terus hari itu berkurang, ya, umur kita semakin berkurang dan berkurang dengan bertambahnya hari. Para hadirin yang saya muliakan, ini semua membuat kita semakin faham makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses, kata Allah, agar kalian itu berhasil selamat dari azab Allah. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini pada ayat pertama dari bab sabar bisa menambah iman kita, menambah takwa kita dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tersisa waktu mungkin 5 menit maksimal untuk kita diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Iya, silakan. Kalau tadi kita manusia diciptakan banyak mengeluh dan itu dilontarkan kepada sesama manusia, maka di sana ada larangan untuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu mengeluh kepada Allah, misalnya dengan sholat-sholat nawafil dan sebagainya? Apakah ini juga dikategorikan mengeluh yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat itu? Nah, saya pikir sudah terdengar pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah tidak termasuk sifat tercela yang disebutkan dalam ayat innal insana khuliqa halu'a. kalau dia mengeluhnya kepada Allah, maka dia terpuji. Terpuji karena memang dia mengeluh kepada tempatnya, memang tempat untuk mengeluh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, mengeluh itu misalnya, ya Allah janganlah diberikan kepadaku penyakit karena aku gak tahan ya Allah, ini boleh dan bahkan bagus gitu. Dia meminta kepada Allah. Tapi kalau dia ingin tingkatan yang lebih dari itu, misalkan dengan mengucapkan Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran di balik musibah kami ini ya Allah, dan gantilah kepada kami yang jauh lebih baik dari itu. Nah, doanya seperti ini. Maka yang seperti ini akan nilainya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi kalau dia bersyukur. Loh, masa bersyukur? Iya, bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, kau beri kesempatan aku untuk mendapatkan bahana dengan musibah ini, insyaAllah. Kau beri kesempatan aku untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmah, mendapatkan salawat dari Allah, dan dijamin di atas jaminan kebenaran. Jadi, itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fadal misalik. Iya. Ini ada dua perbedaan yang terlihat. Soal menjaga kesehatan dan dalam arti yang pernah saya tahu, penyakit itu merupakan pengurangan dari dosa. Insyaallah sebenarnya jawaban tentang pertanyaan ini akan dibahas pada bab hadis khusus ya, masalah ini akan kita lewati. Nah, akan kita lewati insyaallah, sehingga tolong jangan lupa nanti dijawab pada waktu pembahasan tentang hadis tersebut insyaallah taala. Nah, fadal terakhir Yuli. Iya. Apa yang seperti Ustaz sampaikan? Apakah juga dibenarkan ketika seorang mendapat nikmat dia mengucapkan innalillah? Nah, tidak benar. Pertanyaannya, apakah kemudian ya, tadi sudah kita pahami bahwa peringkat tertinggi adalah ketika seorang ditimpa musibah bersyukur kepada Allah. Apakah kemudian mafhum mukhalafah? Ya, paham sebaliknya ya, pengertian sebaliknya. Apabila seorang mendapatkan rezeki, ya, kenikmatan, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawabannya enggak. Tetap dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi hati-hati gitu nih. Hati-hati. Nah, karena apa? Jangan-jangan kenikmatan yang secara zahir itu adalah kenikmatan, sebenarnya itu adalah musibah bagi dia. Loh, kok bisa? Kok bisa musibah? Ya. Karena Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allahu Akbar. Seluruh yang jiwa ini pasti akan merasakan al maut. Dan kata Allah, aku menguji kalian dalam bentuk kejelekan, ujian itu dalam bentuk kejelekan, musibah-musibah, penyakit, kekurangan. Dan juga ujian itu berbentuk kebaikan, rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un, dan kepadakulah, kepada kamilah kalian dikembalikan. Betapa tidak ya? Kadang-kadang kebaikan dalam bentuk kesehatan ataupun rezeki, masya Allah diberi kesehatan sehingga dengan kesehatannya itu, nah ini, imma dia menggunakannya untuk ketaatan atau menggunakannya untuk kemaksiatan. Kita kalau mendapatkan nikmat, di satu sisi wajib bersyukur agar ditambah nikmat itu, di sisi lain kita khawatir, jangan-jangan nikmat yang datang kepada saya terus bertambah, kok gampang ya rezeki ini. katanya orang, iya karena ini baik ini orang, belum tentu. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aita 'abdan a'tahu Allahu ni'matan 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Dan Allah tegaskan ini di dalam Al-Quran. Ketahui kata Rasulullah, kalau Anda melihat seorang ya, terus berlimpahan kepadanya rezeki, Allah berikan berbagai kenikmatan, kesehatan, rezeki, kelapangan dan seterusnya, dalam keadaan dia tidak mau taat kepada Allah, masih bermaksiat kepada Allah, ketahui bahwa itu sebenarnya Allah sedang mengulur-ngulur dia. Terus diulur. Sehat, Masya Allah. Kemana sehatnya? Ke taman safari. Nanti ke mana lagi? Sehatnya kemana? Matanya seger, sehat. Ya, malam mestinya untuk sholat, dia nonton pertandingan sepak bola semalam suntuk. Ya. Diulur sama Allah. Terus diulur. Nah, ini bahaya kalau yang seperti ini. Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kata Allah, inna kaydi matin. Biarkan, kata Allah, itu orang-orang yang enggak mau taat itu. Orang-orang yang cenderung melanggar itu, biarkan, kata Allah. Aku akan terus menambah kepada mereka rezeki dan pemberian. Nih, nih. Sesungguhnya makarku dan tipu dayaku ini besar, kata Allah, bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Maka hati-hati. Kalau kita dapat rezeki itu langsung pertama, alhamdulillah. Ya Allah, jadikan rezeki ini menambah iman. Ya Allah, jadikan rezeki ini menambah takwa. Dan jangan, ya Allah, jadikan rezeki ini sebab aku bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Doa sama Allah. Nah, hati-hati. Nah, koreksi lagi. Ini rezeki kok tambah ya? Masya Allah. Usaha ini jalan. Usaha ini jalan. Lihat dulu. Koreksi. Nengok ke belakang. Nengok ke samping kanan kiri. Nah, jangan-jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Lihat pada anak istri. Di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Kita lihat pada diri kita. Di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Kita enggak minum khamr kok Ustaz. Kemaksiatan itu kan bukan khamr tok. Nah. Semakin kita mengerti tentang Allah, semakin kita mengerti tentang syariat Allah, semakin kita sadar, iya, banyak kekurangan saya. Nah, hati-hati. Dahulu sebagian ulama tergenerasi salafus saleh ketika mendapat rezeki menangis dia. Betul. Kenapa? Dia takut. Ditanyakan, dan untuk apa saya gunakan rezeki? Memang saya gunakan untuk taatan kepada Allah? Sudah saya tempatkan sesuai dengan haknya yang Allah letakkan? Atau belum? Khawatir dia. Khawatir. Maka, barakallahu fikum, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditambah oleh Allah iman dan taqwa, serta ilmu yang bermanfaat, yang mendorong kita, memacu kita untuk terus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.